Orang-orang yang ditinggalkan tidak ikut berperang, merasa gembira dengan duduk-duduk diam sepeninggal Rasulullah. Mereka tidak suka berjihad dengan harta dan jiwa mereka di jalan Allah. Dan mereka berkata, "Janganlah kamu berangkat pergi berperang dalam panas terik ini. Katakanlah Muhammad, api neraka Jahanam lebih panas jika mereka mengetahui."